Shakira. Katulistiwa Reiko. Ada Nela Karisma. Ada Mas Ferry. Jadi teringat zaman dulu. Dengarkanlah kasihku, rintihan hati ini yang selalu memanggilmu, selalu merindukanmu. Bukan maksud hatiku untuk sakiti hatimu.